iki dua tu. Satena eko ingenye aku. Apa ora ngerti yen aku sakti? Tak sepuh sepisan kowe nggoleki. Terus kowe bingung lalu jatuh hati kepada diriku. Ojo koe nyepelek